Mitra Bisnis, Tempo menulis, Bupati Banyuwangi mengatakan tidak akan menerbitkan izin baru lagi bagi pasar modern di Banyuwangi. Jumlah pasar modern yang ada saat ini dinilai sudah berlebihan dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Hal seperti ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Wali Kota Magelang. Di sisi lain, keberadaan pasar modern memberikan kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja, serta memberikan pendapatan pajak bagi pemerintah. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen, Franciscus Welirang. Pak Franciscus, apa komentar Anda? Ya, ada dua hal, ya kan. Retail modern itu mempunyai konsep dasar yang sangat-sangat berbeda dengan kedai, ya, atau pasar tradisional. Mereka yang modern lebih melihat kepada jasa yang dapat mereka berikan kepada konsumen melalui suatu perdagangan atau produk-produk yang mereka jual sebagai suatu sentra ekonomi. Sedangkan kalau pasar tradisional melihat dari sudut perdagangan, jual dan beli barang, dua hal yang sangat berbeda di dalam hal itu. Nah, ini kan pola pemikiran yang berbeda dan ini akan tumbuh terus, ya, tergantung daripada tuntutan konsumen. Saya kira nanti akan terjadi, ya kan, bagaimana tuntutan konsumen dalam pelayanan. Menurut Anda, mungkinkah pasar tradisional akan hilang? Pasar tradisional atau toko retail tradisional tidak juga akan hilang dimanapun juga di dunia, akan terjadi suatu rasio atau suatu kondisi equilibrium. Seperti di Malaysia, kalau saya tidak salah, tradisionalnya 50%, modernnya 50%. Di Indonesia, kita belum tahu posisi itu, karena data tradisionalnya tidak secanggih data yang modern. Jadi, perlu tidak ada pengaturan? Mengenai perlu diatur, harus ada aturan di dalam hal itu, ya kan? Tapi menurut saya, persaingannya bukan pada persaingan perdagangan produk. Apa yang terjadi sebetulnya persaingan dalam rangka melayani konsumen. Kira itu yang terjadi. Berarti selama pasar tradisional dapat memberikan kenyamanan, tidak perlu merasa khawatir bersaing dengan retail modern. Tidak perlu khawatir. Itu nomor satu. Pasar yang modern juga ada keterbatasannya. Dia juga tidak akan punya kemampuan untuk tumbuh pada satu titik. Dia juga akan mencapai titik jenuh. Demikian Franciscus Welirang, saya Kiki Wijaya.